بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fathul Qarib al-Mujib. Namun sebelumnya kita memberi dua pertanyaan sebelum kita lanjut pembahasan ya, seperti biasa. Ya, pertanyaan pertama, Mas Sefian, atas dasar apa matan Abu Syuja ini ataupun risalah Abu Syuja ini tersusun? Atas dasar permintaan sebagian teman Abu Syuja. Iya, baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mas Santo. Apa itu tahara? Itu secara bahasa, secara istilah, Masya Allah. Gimana? Baik, perbuatan yang dengannya kita bisa sholat. Ya, perbuatan yang dengannya kita boleh sholat. Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, dua pertanyaan aja ya, biar nggak terlalu menghabiskan waktu. Ya, silakan, Ustaz Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismu Rabbi. Kok kayaknya beda ya? Ahaduhuma setelah ahaduhuma di situ? Oh gitu langsung ya. Ahaduhuma wa huwa alladhi halat bihi. Baik, selain yang menggunakan kitab seperti saya, apakah sama seperti siapa lagi yang ngegunain buku selain di situ gimana, Bang? Wa huwa alladhi halat bihi. Sama ya? Oh gitu ya, sama ya. Baik, iya, tafadhal. Wa huwa alladhi halat bihi hadza tabayyun amma wa huwa ay wa sa'a anna Cukup. Sekarang kita masuk ke Al-Qismur Rabi. Setelah sebelumnya kita membahas Qismur Thalif ataupun bahagian yang ketiga. Ya, bahagian yang ketiga itu adalah bahagian yang hukum airnya itu suci tapi tidak mensucikan. Ya, suci, zatnya suci, namun dia tidak bisa mensucikan benda lain. Nah, adapun bahagian yang keempat ini kita ngebahas air yang enggak suci atau biasa kita istilahkan dengan air najis. Ya, jadi wal qismur rabi' ma'un najisun. Air najis. Air mutanajis, maksud air najis itu adalah air yang terkena najis. Itu yang dimaksud dengan air najis, bukan si najis itu sendiri ya. Kalau kencing itu bukan air najis, itu najis ya. Bukan air najis, tapi najis. Nah, yang dimaksud dengan air najis di sini adalah air yang terkena najis. Ya, berarti air yang terkena kencing umpama, ya, misalnya. Nah, demikian. Itu yang dimaksud dengan ma'un najis. Ya, sebuah air mutlak yang terkena najis. Jadi di sini dijelaskan oleh Ibnu Qasim yang dimaksud dengan ma'un najisun ay mutanajjis. Ya, air yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis ini kata Ibnu Qasim, wa huwa qismani. Ya sebenarnya ini merupakan intisari dari ucapan Imam Abu Syuja. Ya maksudnya qisma ini dua bahagian. Jadi air najis ini ada dua bahagian lagi. Ini merupakan intisari dari ucapan Abu Syuja juga ya. Ahaduhuma wa huwa allati halat fihi najasah. Nah kalau di sini ada qalilun ya sebelum wa huwa, di sini ada qalilun. Ahaduhuma qalilun wa huwa allati halat fihi najasah. Nah jadi yang pertama ya, karena tadi kita katakan air najis itu ada dua macam, ada dua bahagian. Bahagian yang pertama itu adalah air yang sedikit, yaitu air yang terkontaminasi oleh najis. Ya, air yang terkontaminasi oleh najis, taghayyara am la yataghayyar, berubah maupun nggak berubah. Ya, jadi yang pertama, bahagian yang pertama tentang masalah air najis, tadi kita katakan air najis itu ada dua bahagian. Bahagian yang pertama yaitu air yang sedikit, dan air yang sedikit ini yang terkontaminasi oleh si najis, baik airnya berubah maupun tidak berubah. Wa huwa ay wal halu annahuma undun al qullatain, dan keadaan air tersebut itu enggak nyampe dua qullah. Maksudnya keadaan air yang sedikit tadi itu tidak sampai dua qullah. Nah jadi apabila ada segenang air gitu atau sekelompok air yang dia itu sedikitnya tidak sampai dua qullah begitu, kemudian terkena oleh najis ya, maka ini masuk ke qisam yang pertama ya, baik dia berubah maupun tidak berubah, masuk kategori air najis ya, karena dia masuk ke qisam yang pertama. Nah tapi lebih lanjut di sini Ibnu Qasim mengatakan wa yustasna min hadzal qismi al maitatu allati la dama laha sa'ilun 'inda qatliha. Namun dikecualikan ya dari bahagian yang pertama ini ya, dari qisam yang pertama ini, maksudnya tentang masalah keadaan air tadi itu sedikit, enggak nyampe dua qullah ya, tidak sampai dua qullah, terdapat di dalamnya bangkai yang tidak berdarah ataupun darahnya enggak mengalir gitu ya. Terdapat bangkai yang tidak berdarah ketika terbunuh. Nah, jadi kalau ada sebuah air yang dia enggak nyampe dua qullah, kemudian di dalamnya terdapat bangkai yang tidak berdarah atau tidak mengalir darahnya ketika dia terbunuh, maka dikecualikan. Ya, maka dikecualikan dari qism yang pertama ini, min hadzal qismi. Atau syaqqi 'udwi minha, atau terpisah anggota tubuh gitu ya. Terpisah anggota tubuh darinya gitu ya. Nah demikian. Kadzubab ya, contohnya seperti adzubab in lam tutrah fi. Ya. Seperti lalat ya. Bangkai lalat maksudnya begitu ya. Ataupun bagian dari anggota tubuh lalat kalau memang tercemplung ke dalamnya gitu ya. In lam tutrah fihi. Maksudnya in lam tutrah fihi di sini kalau enggak sengaja dimasukin gitu. Maksudnya ya kecemplung. Ya, atau bagaimanalah keadaannya ya, intinya tidak sengaja dicelupkan ke dalamnya, walam tughayyirhu, dan dia enggak ngerubahnya, maka ini masuk ke pengecualian dari qism yang pertama. Artinya gini, ketika dikecualikan berarti status airnya tetaplah ma'ul mutlak ya, ma' mutlak. Nah demikian. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarf. Nah juga hukumnya sama, maksudnya dikecualikan atau dengan kata lain tetap dinyatakan sebagai air mutlak untuk yang najisnya itu enggak kelihatan. Maksudnya tidak terlihat oleh kita najisnya, begitu ya. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarf. Basar. Lihat. Iya, penglihatan. Ya, taraf basar. Jadi tidak terlihat. Maka hukumnya sama, dikecualikan. Jadi jika kita dapati sebuah air yang tidak sampai dua qullah, ini catatan dari ataupun keterangan dari Ibnu Qasim ya. beliau mengecualikan, ya, al-imam di sini mengecualikan apabila terdapat sewadah air yang tidak sampai 20 lah, kemudian tidak terlihat ada najis di sana, ya, tidak terlihat ada najis di sana, maka ya sudah masuk ke hukum asalnya ma'un mutlak. Nah, demikian. Kalau masuk tidak terlihat najis di dalam ini, apakah masuk sesuatu najis di dalam tak ada nama najisnya, atau kita tahu dari najis di dalam seperti gini? Oh iya, pertanyaan yang bagus itu. Ada kencing kecil. Iya. Masuk ke dalam itu. Jika masuk ke dalam kedua waktu kan nampak kencing dari kita, kita tahu sudah najis. Iya. Ataukah memang kita nggak tahu sama sekali ada najis di dalamnya? Nah, kalau bahasa, kalau bahasa yang dinyatakan oleh mualif di sini, itu menurut saya ihtimal, ya, maksudnya ambigu. Artinya apa? Bisa dipahami seperti yang dipahami oleh Pak Usman, bisa juga seperti yang dipahami oleh yang lainnya, atau misalkan seperti saya. Jadi wakadan najis satu allati la yudrikuhat taraf, dan begitu pula dengan najis yang tidak terlihat oleh penglihatan, ya, yang tidak diketahui oleh penglihatan. Nah, apakah maksudnya di sini tidak diketahui oleh penglihatan, kita nggak tahu kalau di situ ada najis, atau kita tahu ada terkena najis tapi nggak terlihat najisnya? Ya, intinya di sini ungkapannya ihtimal, ya, yang saya nggak bisa mutusin apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qasim. Ya, walau ya kalau antum sendiri ini kira-kira maknanya yang kemana ini? Ya, ungkapan ini maknanya yang kemana? Apakah maksudnya maknanya adalah kita tahu ada najis tapi najisnya nggak kelihatan sehingga termaafkan, ya, atau kita nggak tahu memang ada najis gitu? Hah? Kita tahu ada najis tapi najisnya nggak kelihatan. Itu maksudnya, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Tapi memang, ya, di dalam seperti di dalam tulisan Ibnu Najjar yang berjudul Mawsu'atul Fiqh, di sana dikatakan beliau menukil beberapa pernyataan ulama Syafi'i, ya, dengan mengatakan bahwa jika terkena percikan di situ terdapat akwal-akwal lagi. Ya. Apakah hukumnya termasuk air najis ataupun tidak? Ya, di sana banyak pembicaraan lah intinya begitu, ya, yang nggak bisa kita uraikan di sini juga karena saya pun nggak mampu untuk mengingat penguraiannya, kan gitu. Jadi mesti ada bukunya kita baca baru kita bisa uraikan pembahasannya, ya. Namun yang jelas terkait pertanyaan Pak Usman tadi, sehingga akhirnya saya nggak bisa menjawab, sebab memang ungkapan ini ambigu, ya, yang artinya bisa saja memang kita nggak tahu ada najis di situ, begitu. Ya, kita nggak mengetahuinya ada najis, atau kita tahu ada najis tapi nggak kelihatan oleh mata. Nah, apakah yang dimaksud itu yang kita nggak tahu ada najis di sana maksudnya, ataukah yang dimaksudkan di sini kita tahu ada najis tapi najisnya nggak terlihat oleh mata? Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud di sini? Cuma yang jelas ini sangat-sangat ambigu memang, Mas. Sangat ambigunya begini. Artinya begini. Bisa jadi memang maksudnya adalah kita nggak tahu ada najis di sana. Ya, bisa jadi maksudnya adalah kita nggak tahu ada najis di sana. Tapi kenapa ungkapannya seperti ini? Wakadan najasa allati la yudrikuha taraf. Begitu pula dengan najis yang tidak terlihat oleh pandangan, ya, yang tidak diketahui oleh pandangan. Mungkin maksudnya begini. Kita nggak tahu. Kemudian ada yang ngasih tahu tadi kena percikan, tapi karena nggak terlihat, ya udah hukumnya tetap ma'un mutlak berdasarkan ucapan di sini. Ya wallahu alam, ya, yang maknanya kemana? Tapi memang kayaknya lebih dekat ke yang di yang dianggap oleh Mas Dori tadi, ya, yaitu ada najis tapi najisnya nggak terlihat oleh mata, begitu, ya. Maksudnya begini, mungkin kita tahu terkena percikan, tapi karena tidak terlihat oleh mata, maka dia dianggap ma'un mutlak. Dari keterangan di atas tadi, dia dikatakan najis, wahwalazi halak fihi najasa, bina kulatin. Yeah. Artinya sama ada sedikit atau banyak ketika air dua waktu ada najis, dan masuk air najis. Jadi kalau seandainya dua keterangan terakhir tadi ini, kalau kelihatan kita ada najis, pasti najis karena halak fihi najasa. Masyaallah. Makanya di sini ungkapannya wayustasna. Ya, kenapa saya bisa menguatkan pernyataan Mas Dori juga? Karena di sini ungkapannya wayustasna, dikecualikan. Maksudnya apa? Dikecualikan dari najis yang tak terlihat. Ya, berarti yang dibahas yang di atas adalah najis yang terlihat. Kayak begitu. Paham, Pak Usman? Iya kan? Jadi karena di sini wayustasna dan dikecualikan. Ya kan begitu. Ya sama seperti ketika kita katakan la ilaha, enggak ada yang namanya Tuhan. Tapi ada pengecualian, kecuali Allah. Kan begitu. Berarti Allah adalah Tuhan. Baik, nah demikian. Jadi yang di atas berarti adalah membahas sesuatu yang yudrikuhu tarf. Kan begitu. Berarti yang di atas adalah membahas sesuatu yang yudrikuhu tarf berdasarkan konteks ya. Ya kita hanya bisa memahami berdasarkan konteks, walau kalau kita melihat kitab-kitab mabsut ataupun mutawwalah ya tentunya di sana banyak aqwal gitu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di sini kalau saya pribadi berpandangan wa kadzan najasatul lati la yudrika tarf, artinya kita tahu bahwa dia terpercik ataupun terkena oleh najis, tapi najisnya enggak terlihat oleh pandangan. Maka ini yustasna, dikecualikan dan tetap dihukumi sebagai ma'un mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Mungkin demikian. Kira-kira ada bantahan lagi, Pak Usman? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Ibnu Qasim, fa kullun minhuma la yunajjisul ma. Ya, kalau di sini la yunajjisul ma'i. Ya, kalau di sini ma'i bahasanya, namun kalau di punya Pak Usman dan di yang lainnya mungkin la yunajjisul ma. Maka salah satu dari keduanya ataupun setiap dari keduanya, ya bukan salah satu, tapi setiap dari keduanya, maksudnya yang mana? Yang al-maitah allati la dama laha sa'il, maksudnya bangkai yang enggak ada darahnya. Kemudian najis yang enggak terlihat oleh mata, maka itu enggak menajiskan si air. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berarti kita tahu si najis itu ada, tapi karena enggak terlihat oleh mata, enggak terlihat oleh pandangan, maka la yunajjisuhul ma. Ya, kedua hal tersebut itu tidak menajiskan si air. Nah, demikian, ah. Karena masih pandangan. Ah, ya silakan. Jadi yang Anda pernah baca, atau pernah dengar lah kan. Jadi ada, misalnya ada bejana air gitu kan. Kita nih mengasih sejumput gitu, sejumput kopi gitu kan. Airnya itu kan berubah. Betul. Walaupun sedikit. Karena langsung berubah warna. Jadilah dia air mutaghayyir. Mutaghayyir. Gitu kan. Jadi ketika ada orang baru yang baru datang, dia enggak tahu kita mencampurkan ini. Begitu dia ngerasa warnanya begini. Dirasa enggak berubah, airnya tetap air mutlak. Maka itu tetap dihukumi air mutlak. Kan pernah dengar. Ya, dari mulai itu. Baik, pertama itu pembahasannya juga berbeda dengan pembahasan kita, karena kita ngebahas tentang ma'un najis, dan itu membahas tentang ma'un tohir, air yang suci, ya. Itu masuk kategori mutaghayyir, bukan ma'un najis ya, ya ikhwah. Jadi mutaghayyir bukan ma'un najis, mutaghayyir ma'un tohir, tapi ghayru mutahhir. Maksudnya apa? Diseret ke situ. Gitu. Nah, najis. Ya. Kemudian ada orang baru yang tidak melihat najis tadi dimasukkan. Dia tidak merasa ada perubahan di situ, tetap dihukumi dengan mutlak. Enggak, karena catatannya, karena pengecualiannya hanya wa kadzan najasatul lati la yudrika tarf. Kalau kita tahu di situ ada tai, tapi enggak rasanya enggak berubah, warnanya enggak berubah, tapi kita tahu di situ ada secuil tai kan gitu. Ya maka najis. Karena sebagaimana pernyataan Ibnu Qasim di sini dikatakan taghayyara am la taghayyar. Berubah maupun enggak berubah. Iya kan? Jadi beda ya, beda pembahasan ma'un najis dengan ma' mutaghayyir. Karena ma' mutaghayyir itu pembahasan ma'un tahir, air suci, bukan pembahasan ma'un najis. Nah demikian. Eh tapi bagus ya pandangannya. Yang mana ini? Bukan, ini kita masih membahas kisam yang pertama, yaitu kisam yang tidak sampai dua kullah. Iya, kita masih membahas kisam yang pertama, kisam yang tidak sampai dua kullah. Nah, jadi kata Syekh di sini, kata Imam, air najis ini kita kelompokkan kepada dua bahagian. Ya, kita kelompokkan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian yang dimana air itu sedikit, yang dimaksud dengan sedikit di sini tidak sampai dua kullah, kemudian terkontaminasi oleh najis. Nah, maka air ini najis, berubah maupun tidak berubah. Baik airnya berubah maupun tidak berubah. Nah, kemudian enggak sampai di sini, ada catatan. Maksudnya ada pengecualian, kecuali jika si najis tersebut berupa bangkai, ya jika si najis tersebut berupa bangkai, maksudnya najis yang mengkontaminasiin air tadi, ya, air yang sedikit tadi yang tidak sampai dua kullah tadi, sebuah bangkai yang tidak punya maksudnya yang darahnya tidak mengalir ya, ketika terbunuh ya, darahnya tidak mengalir ketika terbunuh dan dia itu apa namanya jatuh secara tidak sengaja ya, bukan sengaja dicemplungin ya, begitu, bukan sengaja kita masukkan ke dalamnya, tapi secara tidak sengaja, karena di sini bahasanya in lam tutrahfi, kalau enggak dicemplungin ya, kan begitu, artinya kalau kecemplung ya, bukan maksudnya bukan sengaja dicemplungin begitu ya. Nah, maka ini dikecualikan, keadaan seperti ini dikecualikan, yang berarti artinya tidak masuk ke kisem tersebut, kisem maun najis, artinya tidak masuk bahagian dari kisem maun najis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, najis yang tidak terlihat oleh pandangan, najis yang tidak diketahui oleh pandangan. Nah, ini juga jika terkontaminasi ke air yang tidak sampai 20 tadi, tapi najisnya tidak terlihat oleh pandangan, maka ini juga dikecualikan dari maun najis. Ya, dikecualikan dari maun najis. Maka yang di sini lebih tegas, Ibnu Qasim mengatakan fakullun minhuma, masing-masing dari keduanya. Maksudnya masing-masing dari keduanya di sini adalah si bangkai yang kita ceritakan tadi dan si najis yang kita ciri-cirikan tadi, itu tidak menajiskan si air tersebut. Nah, demikian, tidak menajiskan si air tadi. Nah, ini menurut Ibnu Qasim ya. Lain halnya kalau ternyata di dalamnya maksudnya ada ikhtilaf internal. Nah, kita enggak sebagaimana manhaj halaqah kita kemarin ya, sebagai disclaimer sewaktu pertama pertemuan kita enggak akan ngebahas tentang ikhtilaf yang ada, kita akan membahas apa yang tertulis di dalam kitab. Nah, begitu. Kalau bagi antum yang ingin membahas perbedaan yang ada, baik itu perbedaan internal maupun perbedaan eksternal, ya silakan baca buku-buku Mabsuthah ataupun Mutawwalah. Demikian. Sampai di sini mafhum? Intinya menurut Ibnu Qasim tidak najis. Ustaz, baca la yunajisul ma'a. La yunajisul ma'a. Ya, itu di naskahnya Pak Usman kan. Sementara di cetakan saya la yunajisul ma'a. Kemudian di apa namanya di naskahnya Imam Bajuri itu juga la yunajjisul ma'i, tapi di situ Imam Bajuri memberikan catatan bahwa alangkah lebih baiknya, lebih tepatnya di situ bahasanya memang la yunajjisul ma', bukan ma'i. Jadi ada ma, ada ma'i. Kalau ma itu air, kalau ma'i itu cairan. Ma'i'in. Iya, ma'i'un. Ma'i'un. Iya. Nah, yang cair. Iya, yang cair, betul ya. Ah, terus pertanyaannya? Saya sebut tadi ma'i hamzah gitu aja. Oh, bukan. Maksudnya ma'i'. Iya, ma'i'. Gitu. Saya sukunkan ya. Saya waqafkan ainnya. Nah, demikian. Jadi kalau di cetakan saya la yunajjisul ma'i'. Sementara kalau di cetakan Ustaz Usman itu la yunajjisul ma' air ya, begitu. Nah, tapi Imam Bajuri mengatakan yang afsah itu adalah la yunajjisul ma'. Begitu katanya. Ya, silakan lihat di hasyiah Imam Bajuri. Ya, sampai di sini faham? Kemudian lebih lanjut Ibnu Qasim mengatakan wa yustatsna aidan suwarun madhkuratun fil mabsuthat. Dan di dalam kitab-kitab yang mabsuthah, di dalam kitab-kitab yang panjang lebar ya, yang pembahasannya panjang lebar, itu juga ada pengecualian bentuk-bentuk najis yang lainnya. Jadi juga ada pengecualian-pengecualian bentuk-bentuk najis yang lainnya. Oleh karena itu maksudnya begini, masih ada lagi di sana yang dikecualikan selain dari yang dua ini. Ya, cuma karena memang manhaj dari buku ini adalah lil mubtadi, ya lil mubtadiin, maka ya mungkin ini lebih dari cukup ya dengan menyebutkan yang dua ini saja. Karena mungkin ini kasus yang paling sering terjadi. Ya, barangkali ini kasus yang paling sering terjadi yaitu percikan kencing anak-anak kita lah, yang dia itu mungkin sembarang aja kan gitu. Ya, kemudian kan kita kan tahu perihal itu ya, sembarangnya anak-anak kan gitu, itu sangat-sangat tahu. Tapi karena memang tak terlihat la yudrikuhul basar, la yudrikuhul taraf kan gitu. Ya, maka dikecualikan dari kisem yang kita bahas ini. Nah, ini kisem pertama dari maun najis. Kemudian qism yang kedua. Silakan, Pak. Setara dengan binatang yang ketika dibunuh tak mengalir darahnya, apakah cecak termasuk bagian dari binatang itu? Kalau kita bunuh, mengalir enggak darahnya? Cecak. Saya enggak tahu. Karena saya enggak pernah ngebelah itu ya, atau enggak pernah memisahkan anggota, bahagian anggota tubuhnya dari anggota tubuhnya yang lain. Apakah darahnya mengalir atau tidak? Saya enggak tahu. Nah, tapi kalau misalkan darahnya mengalir, kemudian bangkai cecak tadi masuk ke dalam air, kecemplung atau bagaimanapun lah ceritanya, baik sengaja maupun tidak sengaja, jika seandainya mengalir ya, maka dia najis. Tapi jika seandainya cecak itu, kalau kita bunuh darahnya enggak mengalir, berarti dia enggak najis. Maksudnya dia tidak menajiskan si air tersebut. Nah demikian. Makanya di sini dicontohkan dengan lalat. Dia terbelah misalnya atau dipukul gitu kan. Ada juga darahnya. Mengalir tetap sih. Mengalir. Enggak, ya ada darah gitu. Iyalah, karena artinya darahnya mengalir. Karena kayak lalat itu memang enggak ada darahnya kan gitu ya. Darahnya tidak mengalir gitu loh. Nah, jadi bangkai yang seperti ini nih, ya semisal bangkai laron atau bangkai semut atau bangkai apa lagi ya? Tawon, ya lebah dan sebagainya. Itu enggak akan menajiskan si air walaupun enggak nyampe 20 lah. Ya bangkai-bangkai tadi tidak akan menajiskan si air. Nah, adapun cecak saya enggak tahu apakah cecak itu darahnya mengalir atau tidak kalau kita bunuh. Jadi coba aja dibunuh ya. Kalau mau tahu. Dan demikian, apakah cecak itu darahnya mengalir atau tidak? Jadi maksudnya di sini inda qatliha, waktu kita bunuh darahnya ngalir. Nah, kalau misalkan darahnya ngalir, berarti dia menajiskan si air. Tapi kalau darahnya tidak mengalir, berarti dia tidak menajiskan si air. Enggak. Hah? Cecak enggak mengalir. Udah dilihat, udah dibuktiin. Iya, sering kan. Oh iya. Kucing itu dapat cecak. Oh, enggak ada darahnya ya? Enggak. Iya ya. Yang saya dengar dari UPTV, biasanya cecak yang selama makan menajiskan dia memiliki jantung, memiliki pembuluh darah. Berarti darahnya mengalir. Berarti darahnya mengalir. Ada darahnya kan? Ya, untuk membuktikan antum coba aja. Iya, belahkan kalau ada darahnya berarti mengalir itu darah. Ketika kita pukul senggol atau kita kejar itu, dia memutuskan ekor, ya kan? Oh, enggak di bahagian ekor lah, janganlah. Karena ekor, iya, bisa jadi. Ya di badannya lah, di badannya. Iya. Kalau ekor memang enggak bisa jadi patokan ya, tapi di bahagian badannya coba dilihat. Kalau memang tapi kalau saya pribadi, saya setuju sama Mas Apa tadi ya. Ya itu cicak itu termasuk yang punya aliran darah ya. Saya rasa begitu, wallahu alam. Jadi yang jelas-jelas enggak punya aliran darah itu ya kayak lalat dan semisalnya semut, laron dan sebagainya lah kan gitu. Ketika ada kenyang? Gimana? Nyamas ketika ada kenyang makan darah kita, kepukul jatuh ke dalam kan ada darah kalau suatu kenyang ada gendut. Itu apakah darah tadi itu, saya pikir itu bukan darahnya si nyamuk ya. Kan gitu ya. Maksudnya itu bukan darahnya nyamuk tapi itu makanannya dia ya, bukan darahnya si nyamuk itu sendiri gitu ya, isi perut apa makanannya dia gitu loh ya, jadi bukan darahnya nyamuk. Jadi saya pikir nyamuk juga bukan bahagian dari binatang yang darahnya mengalir ya ketika dibunuh, karena saya nggak pernah dapat itu kalau nyamuk yang nggak lagi kenyang kalau kita bunuh ada darah yang mengalir darinya. Jadi berarti bangkai nyamuk juga tidak menajiskan, wallahu alam ya. Adapun darah yang ada di dalam perutnya itu darahnya, bukan darahnya dia ya, darahnya orang lain. Nah demikian, ada pertanyaan lain? Ya, kalau gitu kita lanjutkan qism yang kedua dari maun najis. Karena tadi kata Ibnu Qasim di sini ada dua apa dibagi kepada dua qism. Ya, silakan Pak Usman. Baik. Wa fil asah ya. Fi atau fal? Fil asah. Iya. Yeah. Fil asah. Fihima Al-Baghdadi. Waritlul Baghdadi. Al-Baghdadi dan Nawawi. Mi'atu wa sab'atu wa syu'a biha. Wa arba'atu asmani dan dirham. Iya. Wa tarakal khatib ismun khamsa wa huwa maqlul lahir haram kalau mungkin musabbal li syarat. Baik. Nah, ini kisah yang kedua, ya, kita akan bahas kisah yang kedua. Kata Ibnu Qasim, wa asyara lil qism tsani min al qism ar-rabi bi qawlihi. Kata Ibnu Qasim, Imam Abu Syuja mengisyaratkan adanya qism yang kedua itu pada ungkapannya au kana. Ya, katsiran qullataini fa aktsara, fataghayyara yasiran au katsiran. Jadi ungkapan ini ya, au kana qullataini fataghayyara, di matannya Abu Syuja. Ya, kalau di buku saya ada matannya di atas, jadi agak enak dibaca ya. Au kana qullataini fataghayyara. Nah, ungkapan ini mengisyaratkan qism kedua bagi qism yang keempat ini. Ya, qism yang kedua dari qism yang keempat ini. Maksudnya begini, karena tadi kita katakan bahwa ma'un najis itu ada dua qism. Qism yang pertama yaitu kalau airnya sedikit terkontaminasi oleh najis, baik berubah ataupun tak berubah, maka ini ma'un najis. Qism yang kedua, airnya nyampe dua kullah, ya, airnya banyak, yaitu sampai dua kullah, tapi berubah. Ya, lalu dia berubah. Baik perubahannya itu yasir ataupun kasir. Ringan ataupun signifikan. Ya, begitu ya. Jadi yasir ataupun kasir. Nah, jadi maka ini najis, maun najis. Jadi dianya dua kullah, banyak airnya, banyak lebih dua kullah ataupun lebih daripada dua kullah, ya, karena di sini dikatakan qullataini fa aktsar ataupun lebih, tapi dia berubah, fataghayyara, lalu airnya berubah, maka dia termasuk maun najis, masuk ke qism yang keempat ini, yaitu ma mutanajjis, baik perubahannya yasir maupun katsir. Ya, nah, demikian mafhum di sini. Ya, saya pikir ini mudah dipahami ya untuk yang ini. Nah, tinggal permasalahannya, pertanyaan kita adalah dua kullah itu berapa? Maka di sini dikatakan oleh Imam Abu Syuja, wal kullatan khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadiyyi taqriban fil asah. Dua kullah itu adalah 500 ritl. 500 ritl, ritlnya orang Baghdad begitu ya. Ritlnya kota Baghdad. Kira-kira itulah yang paling benar. Jadi berkisar, ya, kita duluankan aja makna takriban ya. Jadi dua kullah itu berkisar 500 ritlnya orang Baghdad menurut pendapat yang paling benar. Nah, demikian. Ya. Jadi dua kullah itu adalah berkisar 500 ritlnya orang Baghdad menurut pendapat yang paling benar. Fihima warritlu fihima. Oh, maksudnya fihima, huima, kembali kepada al-qullatan ya. Ya, maksudnya di dalam dua qullah tersebut. Warritlul Baghdadi yu'indan Nawawi. Jadi ini fihima bahagian daripada ungkapan wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi taqriban fil ashahi fihima. Ya, maksudnya begitu, kemudian titik, kemudian lebih lanjut, waritlul Baghdadi 'inda an-Nawawi 128 dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Nah, tadi kan kita bilang dua qullah itu 500 ritl. Ya. Nah, kemudian ritl itu berapa? Ya, karena kan di sini dibilang Imam Abu Syuja dua kullah itu 200 ritel. Ritel pun kita enggak tahu berapa kan gitu ya. Maka di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Qasim, ritel itu ya, menurut Imam Nawawi, ya, di sini menurut Imam Nawawi. Jadi ritelnya orang Baghdad itu menurut Imam Nawawi itu beratnya sama dengan 128 dirham. Ya, 128 dirham. Tapi masih ada tambahan lagi, yaitu tambahannya 4/7 dirham. Maksudnya begini, tambahannya enggak nyampe 1 dirham. Ya, karena kalau sampai 1 dirham kan berarti 129 dirham. Enggak, beratnya cuma 128 dirham ditambah jumlah dari 4/7. Ya, 4/7. Berapa jumlah 4/7? Hah? Eh. ya, hampir setengah ya, setengah lebih pakai kalkulator aja. Ya, berapa 4 dibagi 7 ya, sekitar 571. Iya. Iya, baik. Nah, itulah dia, berarti setengah lebih ya. Nah, jadi enggak nyampe 1 ya, enggak nyampe 1, setengah lebih. Jadi ditambah itu tadi 0,571 tadi. Ya. Dan sekian ini. Nah, begitu. Jadi enggak nyampe 129 per ritel ya. 1 ritel itu beratnya, 1 ritel itu menurut Imam Nawawi itu sejumlah 128 dirham ditambah itu tadi yang apa namanya sekian dirham tadi itu ya. Nah, gitu. Jadi itulah beratnya 1 ritel. 128,571. Ah iya, ya di catatannya ada itu ya. Di sini di buku saya, di buku kami ya, di buku antum enggak tahu apakah ada atau tidak. Nah, di sini diangkakan oleh Muhasin ya. Ya, ini Muhasin di sini Syekh Al-Hadidi. Nah, sini dikatakan 128,871. Kok 871, 571 afwan ya. Jadi 128,571. Ya. Dirham. Nah, sekarang tinggal lagi pertanyaannya, dirham itu beratnya seberapa sih, kan gitu ya. Kita juga enggak tahu dirham seberatnya seberapa. Ya, Imam Nawawi tahu dirham seberatnya seberapa, kan gitu. Lah, kita enggak tahu juga, kan gitu. Ya, oleh karena itu antum cari aja konversinya. Nah, kalau di sini di buku saya dikasih catatan memang dirham itu beratnya sama dengan 7 dibagi 10 batu timbangan. Nah, yang jadi masalah lagi, batu timbangan pun kita enggak tahu beratnya seberapa. Ya, karena di sini dibilang ya, 7 dibagi 10 batu timbangan. Jadi ada batu timbangan. Nah, batu timbangan ini ya, 7 batu timbangan itu kita bagi 10. Nah, hasilnya itulah jumlah beratnya 1 dirham. Paham kan? Hah? 0,7 kali 4,25. Yang enggak lah, berarti 0,7 ya. Oh ya, beratnya berarti 0,7 batu timbangan. Ya, berat dari 1 dirham itu 0,7 batu timbangan. Nah, 0,7 batu timbangan itu sama dengan 2,975 gram. Jadi beratnya 0,7 tadi ya. Beratnya 0,7. Kali 4,25. Berarti totalnya 2,975 gram. Maka berarti 1 ritel itu 128,57 0,571. 2,975 dikali 128,571 sama dengan 382,5 gram. Ya, itulah dia. Ya, pokoknya cukup membingungkan ya. Terus digramkan lagi. Pokoknya intinya. Ya, pokoknya kesimpulannya 191 liter lah. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya 191,25 liter. Kalau apa namanya ya, Dr. Mustafa Dibugo itu bilangnya 190 ya. 190 liter, namun di sini kesimpulan akhirnya 191,25 liter. Kira-kira segitulah berat daripada ataupun jumlah daripada dua kullah. Kalau belum minyak itu berapa liter? Kalau apa? Belum minyak. Oh ya, di dalam kitab At-Tadhhib ya, di Mustafa Bugha juga mengatakan, Mustafa di Bugha juga menjelaskan, kalau misalkan wadahnya itu sebuah kubus, ya kan gitu, sebuah apa petak, maka masing-masing ujungnya itu berapa kali berapa, lupa saya. Berapa kali berapa? 58 ya. Iya, masing-masing ujungnya 58. Sentimeter. Lebih dari setengah meter. Lebih dari setengah meter lah kan. 58 cm berarti masing-masing ujungnya itu setengah meter lebih. Iya, panjang kali lebar. Pokoknya dia plastik itu Pasla itu ya. Ya, insyaallah demikian. 58 cm. Iya, 58. Ya, itu kata dokter. Semeter, Pak. Itu semeter kan? Iya. Oh iya benar-benar. Iya, semeter segini ya. 60-an apa ya? 60. Nah, ini 58. Oh iya, hampir 60, hampir 60. Tapi beda-beda tangan. Katanya ini maksimalnya kira-kira kalau sudah segini. Positif kalau beda 20. Masing-masing ujungnya ya? Iya, masing-masing ujungnya. Iya, betul. Masing-masing ujungnya. 4. Iya, Masya Allah. Nah, demikian. Jadi, itu kata dokter Mustafa Dibbogo di dalam kitabnya Tadhib. Iya. Nah, adapun di sini tidak diterangkan kalau misalkan dia sebuah kubus itu kira-kira ukurannya berapa kali berapa. Ya, tapi kalau di buku itu diterangkan ya. 58 cm. Nah, demikian. Jadi intinya ya ikhwah, Rital Baghdadi, ya maksudnya berat daripada Rital Baghdadi itu menurut Imam Nawawi itu 128 dirham ditambah total dari 4/7 dirham. Ya, ditambah 4/7 dirham. Nah, itulah berat daripada Rital Baghdadi. Jadi satu Rital Baghdadi itu 128,571 dirham. Nah, kemudian dua kullah itu 500 Rital Baghdadi. Berarti 500 kali 1208,571. Ya, itulah totalnya. Ya, kalau dikonversikan ke liter, hasilnya 191 liter. Itulah dua kullah. Ya, jika dikonversikan ke liter, 191 liter. Jelas sampai di sini? Nah, kemudian Ibnu Qasim melanjutkan, wa tarakal musannifu qisman khamisan. Di sini musannif ataupun Imam Abu Syuja tidak menyertakan qism yang kelima. Oh, berarti iya, ada qism yang kelima daripada al-ma ataupun miyah. Di mana Imam Abu Syuja kan bilang wal miyahu arba'atu aqsam, ya. Ada empat qism. Nah, kata Imam Abu Syuja di sini musannif tidak menyertakan qism yang kelima. Maksudnya Imam Abu Syuja tidak memberi apa mengutarakan ataupun menyebutkan qism yang kelima. Apa itu qism yang kelima? Al-ma'ul mutahhirul haram. Air yang mensucikan tapi haram. Ya, airnya mensucikan namun haram. Kal wudu'i bima'in maghsubin. Seperti ketika kita berwudu dengan air rampasan. Ya, maka air itu mensucikan tapi haram. Ataupun musabbalin disyurb. Air yang didermakan untuk minum. Air yang didermakan untuk minum. Maka ini juga al-ma'ul mutahhir al-haram. Nah, demikian. Ini qism yang kelima. Hah? Bukan. Ya, bukan kita antum menggunakan air ini untuk apa namanya? Untuk wudu enggak itu haram, bukan. Maksudnya air tersebut didermakan untuk minum. Ya, airnya oh, ini didermakan ya? Enggak, ini didermakan. Iya, didermakan memang dia untuk minum. Iya, benar-benar. Jadi nggak mesti air aqua ya. Jadi misalkan ada air sumur yang kemudian sumur itu didermakan untuk minum, maka itu juga al-musabbil lisyurab. Jadi nggak mesti air aqua gitu lah air yang didermakan. Maksudnya jangan takutnya salah anggap ya. Iya, ini mungkin ya, benar. Kemasan yang didermakan. Inilah. Iya, nggak harus air kemasan. Iya. Yang saya takutkan, oh enggak boleh wudu pakai air ini. Boleh ya. Haram. Enggak, ini enggak haram. Yang haram itu musabbal lisyurab. Yang kalau air tersebut didermakan untuk minum. Jadi air sumur pun jika didermakan untuk minum, maka itu al-ma'ul mutahhirul haram. Begitu. Enggak harus air gelas gitu loh ya. Maksudnya enggak harus air kemasan. Nah, demikian. Paham ya? Nah, kalau masalah air zam-zam itu ada pembahasannya tersendiri ya, dan di sana banyak akwal ya. Ada yang menyatakan bahwa air zam-zam itu ya mensucikan, ada yang menyatakan air zam-zam itu suci tapi tidak diperkenankan untuk berwudu dan tidak juga diperkenankan untuk mandi janabah. Ada juga yang menyatakan diperkenankan untuk wudu tapi tidak diperkenankan untuk mandi janabah, bentuk penghormatan, dan banyak lagi perkataan-perkataan lain terkait air zam-zam. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Tapi hukum asalnya tahur. Ya, hukum asal daripada air zam-zam tahur. Hanya itu permasalahan penghormatan. Terjadinya perselisihan pendapat di sana. Nah demikian. Baik, ada pertanyaan lain? Hah? Oh ya. Nah, kesimpulannya ikhwah sebelum kita tutup ya. Kesimpulannya adalah maksudnya faedah yang bisa saya rangkumkan bahwa kita memang benar-benar mesti jeli membedakan antara al-mutaghayyir dengan mukhtalit. Ya, membedakan al-mutaghayyir dengan mukhtalit. Ya, mukhtalit itu adalah ungkapan yang umum, al-mutaghayyir itu adalah sebuah istilah yang sudah dibakukan yang artinya mengarah kepada air yang tahir. Air yang suci, bukan enggak ada pembahasan. Jadi mutaghayyir itu tidak ada pembahasan ke permasalahan najis. Ya, jadi bedain mutaghayyir dengan air najis. Ya. Kemudian bedakan juga istilah mutaghayyir dengan mukhtalit. Ya. Karena mukhtalit itu ada yang najis, ada yang mutaghayyir. Ya. Jadi mukhtalit itu ada yang najis dan ada yang mutaghayyir. Nah, kemudian juga bedakan antara mukhalathah dengan mujawarah. Sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin. Sebab Imam Abu Suja ya sengaja mengambil sikap sikap pencegahan gitu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan mengatakan khalathahu. Untuk membedakan antara mukhalathah dengan mujawarah. Karena mukhalathah dengan mujawarah itu berbeda. Ya, kalau mukhalathah itu tercampur, artinya terkontaminasi. Adapun mujawarah yang di sini disebut dengan al-mujawir kan begitu, itu berdampingan. Ya, seperti misalkan minyaknya air yang memang minyak tersebut merupakan mujawir sama air tersebut. Ya, benda yang mujawir dengan air tersebut. Ya, kayak misalkan air marelan ini kan berminyak gitu ya. Nah, maka itu mujawir. Ya, intinya mujawir itu sesuatu yang tidak bisa kita cegah lah. Adapun mukhalathah itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah, seperti sabun ataupun parfum. Ya, sesuatu yang bisa kita cegah tercampurnya. Kalau mujawir sesuatu yang enggak bisa kita cegah tercampurnya. Ya, seperti lumut dan sebagainya. Nah, demikian. Jadi bedain antara mukhalathah dengan mujawarah. Nah, itulah kira-kira faedah yang bisa saya simpulkan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, wallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita masuk ke